Mitra Bisnis Kolom Opini, sebuah majalah nasional, menyoroti pernyataan Gayus Tambunan yang berniat menjadi staf ahli Kapolri atau staf ahli Kejaksaan Agung, bahkan staf ahli KPK, dengan janji dalam 2 tahun Indonesia bakal bebas dari korupsi. Seperti apa pendapat pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas pandangan yang dimuat kolom opini ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak dengan pandangan Gayus bisa jadi staf ahli Kapolri? Itu kan sebetulnya sarkasme ya. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Itu kan sarkasme, sindiran tajam kan sarkasme gitu. Bukan serius. Ya, kalau soal informasi ya kan semua orang bisa dipanggil sama Kapolri dimintain bantuan, kan, konsultasi kayak gitu kan. Gila bos, staf ahli itu kan permanen pengangkatan segala macam, masa maling jadi staf ahli Kapolri. Tapi Pak, bukankah banyak negara juga menggunakan penjahat untuk menangkap penjahat yang lebih besar, Pak Her? Ya, kalau di luar misalnya narkoba atau apa, dia dijadikan agen, dibina, tapi bukan koruptor. Kalau koruptor ini setidak-tidak salahnya Gayus, ya, jangan lupa bahwa dia itu tetap aja korup 100 miliar lebih gitu. Bahwa dia teri, iya ada kasus-kasus yang lain, tapi dia sendiri ini kan koruptor. Mana orang 100 miliar dia makan pegawai golongan 3 kok bukan duit rakyat, duit negara kok. Tiba-tiba jadi pahlawan kan tidak gitu. Nah ini kan yang hebat kan lawyernya dia gitu. Bagaimana bisa menggeser Gayusnya jadi image tentang Gayus jadi begitu gitu. Jadi kasus Gayus tetap bisa jadi entry point untuk menangkap yang lebih besar ya Pak? Bahwa Gayus seharusnya menjadi entry point kasus-kasus yang lain. Golongan 3 aja bisa begitu, apalagi yang golongan 4 kan gitu. Itu harus ditelusuri, dibuka gitu. Kalau mampu, kan politis nih kan. Tetapi jangan melupakan fakta bahwa Gayus sendiri itu juga salah. Bukan berarti lalu dia dimaafkan, tidak kan, nggak boleh begitu. Yang jadi masalah kan kalau ini kan kasus harus ke belakang. Kalau ke belakang kan dari dirjen yang diganti dengan dirjen-dirjen sebelumnya. Nah, dirjen sebelumnya itu yang satu jadi Gubernur BI, yang satu jadi Kepala BPK, gitu. Bisa nggak hukum menyentuh mereka misalnya? Kalau bisa atau tidak, itu kemudian menjadi keputusan politik, gitu. Nah, kalau keputusan politik, ya yang paling atas sama ring di sekitar yang paling atas, kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.